ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Halaman berapa? Hah? Halaman 70. Baik. Yang mana ini sekarang? Yang mana? Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman, ya udah. Akramahum indallahi. Ini. Ay barakallahu fik. Faqala al-musannif al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala wa atwa'uhum wa asbahuhum lil-Qur'an. Ini sambungan dari yang sebelumnya. Wal mu'minun kulluhum awliya'ur rahman. Orang-orang beriman semuanya adalah wali-wali Allah yang maha, wali-wali Allah ar-Rahman. Wa atwa'uhum, dan yang paling, wa akramuhum indallah, yang paling mulia ya, di antara mereka di sisi Allah ialah atwa'uhum, yang paling taat, atwa. Wa atba'uhum lil-Qur'an, dan yang paling ittiba, paling mengikuti Al-Qur'an. Tabarakallahu fikum. Ya. Jadi kewalian setiap orang-orang beriman ini berbeda satu sama lain tergantung dengan tingkatan ketaatan dan bagaimana sifat ittiba mereka kepada Al-Qur'an. Ketaatan mereka kepada Allah karena berbeda-beda tingkat seseorang dalam ketaatan. Juga dalam ittiba dia kepada Al-Qur'an. Ya, baca syarahnya di sini. Ya, tafadhol, fikri. Syarah-syarah yang lain ya, di bait yang ini atau di poin yang ini jarang ya ulama yang mencarah menyinggung sebagaimana yang didapati oleh Syekh Al-Albani. Bermadhab boleh, Syekh Al-Albani pun membolehkan, bahkan beliau memulai ya, marhalah atau tahapan belajar beliau dengan bermadhab fikih Hanafi. Nah, bermadhab fikih Hanafi ya, beliau membolehkan madhab sebagaimana dikutip oleh murid beliau Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya, dan tidak mungkin seseorang memahami fikih dengan segala elemen-elemennya tanpa ada bingkai pendapat madhab. Tahu dari mana? Nah, ini tidak mungkin, mustahil. Kalau ada, siapa orangnya? Dan diakui enggak sama ulama? Nah, begitu. Kalau ada, siapa? Dan diakui apa tidak oleh ulama? Bagaimana karya-karya dia atau pendapat-pendapat dia dalam fikih? Mu'tabar atau enggak? Ya, jangan-jangan syadz. Kalau syadz ya tidak diragukan lagi, akibat dia keluar dari pendapat para ulama. Alladzina yusiruna tiba al-madahibnya. Kalau ini memang baru tercela, yang dia lebih memprioritaskan, mengutamakan mengikuti madhab adat tiba'il kitabi was sunnah daripada mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Dzalika li'annahu la talazuma baina tiba'il madahibi wa tiba'il Qur'an. Karena tidak ada talazum, ya tidak ada kemestian antara mengikuti madhab dan mengikuti Qur'an. Fa innal madahiba mukhtalifatun. Karena madhab-madhab itu berbeda-beda, wal Qur'an la ikhtilafa fi. Sedangkan Qur'an tidak ada persisian di dalamnya. Naam. Betul, Al-Qur'an tidak ada persisian di dalamnya. Namun yang ada ialah memahami isi dari Al-Qur'an. Nah, perbedaan pemahaman ini ada yang namanya nanti khilafnya ini mu'tabar atau ghairu mu'tabar. Ada yang sa'iq, ada yang ghairu sa'iq. Ya. Kalau Al-Qur'an betul, Syekh membawakan ayat di sini, walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, maka pastilah mereka akan mendapati persisian yang banyak. Betul. Ya. Namun yang ada ialah berdasarkan pemahaman. Semisal ya, mengenai pembatal sholat berdasarkan menyentuh wanita. Ya, Imam Syafi'i menyatakan batal aula mastumun nisa. Nah, para ulama diantaranya mengambil pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya makna menyentuh itu adalah apa? Menjima. Sedangkan Syafi'i dan yang lainnya sebagaimana dikutip di tafsir At-Tabari bahwasanya ini pendapat sebagian sahabat diantaranya Ibnu Mas'ud bahwasanya menyentuh ya menyentuh. Menyentuh. Nah, ini perbedaan pemahaman. Dan dari perbedaan pemahaman ini terjadilah perbedaan madhab. Namun acuannya sama. Acuannya sama. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini bukan berarti menafikan pendapat madhab. Ya, pahamnya di sini. Pendapat madhab mu'tabar. Dan para ulama madhab jangan dipahami mereka tidak berdalil. Jadi konyol kalau ada orang, Anda pakai pendapat madhab, kami pakai pendapat Quran dan Sunnah. Terus imam madhab pakai pendapat siapa? Pendapat Injil, Taurat. Pakai pendapat siapa? Bukunya Aidit. Hah? Bukunya Muso. Pakai pendapat siapa? Pendapat Quran dan Sunnah. Bukan, gak mungkin Anda bilang, kami berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kalian silakan berpegang dengan madhab. Memangnya ulama madhab berpegang dengan Injil, Taurat atau Weda? Hah? Atau buku-buku orang-orang Gipsi? Pakai apa? Ya pakai Quran dan Sunnah. Cuma mereka lebih utama karena mereka memiliki keutamaan. Mereka adalah ilmu, raksasa keilmuan. Ya. Maka kita berpegang Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka. Sedangkan yang teriak kita berpegang dengan Quran dan Sunnah ala fahmiman. Nah, dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman siapa? Oh, pemahaman sendiri. Bahaya. Sementara kita tidak boleh keluar dari kesimpulan atau menyimpulkan Al-Quran dan Sunnah keluar dari kesimpulan imam-imam madhab. Ya, memang betul kesimpulannya berbeda-beda, namun kita tidak boleh keluar dari situ. Kata Imam Ahmad, iyaka iyaka antatakalam bimas'alatin laisa laka biha imamun. Hati-hati Anda berbicara tentang suatu permasalahan agama yang di situ Anda tidak memiliki imam. Paham ke sini? Ya, barakallahu fiik. Fal muslimu kama kana atba'an lil Qur'an, maka seorang muslim ketika dia ya paling ittiba' mengikuti Qur'an, kana akrama indallah, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama izdada taqlidan izdada bu'dan, ya, maka ketika dia semakin taklid ya maka dia semakin jauh. Namun hal ini juga fihi nadhar ya, karena para ulama membolehkan taklid. Yang tidak diperbolehkan ta'assub. Paham enggak tuh? Yang tidak diperbolehkan apa? Ta'assub. Apa itu ta'assub? Fanatik buta. Kalau taklid ya boleh. Karena para ulama ini pendapat jumhur. Manusia muslim itu cuma terbagi dua dalam keilmuan, dalam strata keilmuan. Yang pertama mujtahid dengan segala macam pembagiannya, ada mujtahid mutlak, mujtahid madhab. Ada yang namanya awam. Selain mustahid, ya awam. Paham gak? Gak ada tuh mutabi. Mutabi itu ya, pendapat yang minim, apa namanya, pendapat yang sedikit dikatakan oleh para ulama. Jumhur pembagiannya cuma dua. Kalau ada yang bilang saya mutabi, itu enggak dikenal oleh jumhur, tidak diakui oleh jumhur. Ya, dan ini cuma akal-akalan supaya tidak mau disebut sebagai awam, padahal dia juga bukan mustahid. Memang betul ini di pendapat ini dilontarkan oleh sebagian ulama, tapi bukan jumhur, bukan mayoritas, minoritas. Ya. Nah, kita ambil yang jumhur. Jumhur pendapat mukmin stratanya itu cuma dua, mustahid atau muqallid. Kalau muqallid ya awam, ya. Kalau muqallid ya bertaklid. Dan bertaklid diperintahkan oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada yang berilmu jika kalian tidak tahu. Setelah dijawab, amalkan. Berarti apa? Taklid bukan. Taklid. Nah, kalau mustahid enggak boleh taklid. Lihat Imam An-Nawawi, dia mustahid madhab. Walaupun dia punya imam dalam madhab Syafi'i, terkadang beliau keluar dari madhab. Kenapa? Dia tidak boleh taklid. Namun dia menjadikan ketentuan Imam Syafi'i sebagai pondasi dalam beristinbat, sebagai pondasi dalam menentukan, menyimpulkan hukum dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, pakai kaedah yang telah digariskan oleh Al-Imam Syafi'i. Mustahid boleh bertaklid kapan? Ketika dia sudah tidak mampu mencurahkan pendapat, apa pemikiran dia, daya dia untuk berijtihad, baru dia boleh bertaklid kepada yang lainnya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama usul. Nah, kalau awam ya, berijtihad bukan dapat pahala, dosa. Awam kok berijtihad. Salah ini, nanti dia menyimpulkan tanpa ilmu, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalimat semakin taklid semakin jauh. Ini kalau orang baru masuk Islam gimana? Ya, kok semakin jauh? Ya, kalau orang baru masuk Islam ya dipertanya. Ini orang yang baru ya, ya semakin jauh. Nah, ini mungkin Syekh Al-Albani di sini pakai pendapat yang dikemukakan Ibnu Qayyim, Malaysia terbagi menjadi tiga. Mustahid, muttabi dan muqallid. Nah, tapi kita ambil yang jumhur ya, yang jumhur. Muttabi dia kalau muttabi itu dia menimbang ya. Dia meneliti mana yang cocok. Kita pun juga enggak ada yang jadi mutabi, hatta ustaz kita sekalipun ya, enggak ada yang jadi mutabi kalau begitu. Emangnya siapa yang bisa menimbang ya? Itu pun mesti punya perangkat keilmuan yang tinggi. Ini kalau kita pegang berpegang dengan jumhur. Nah, kalau yang berpegang dengan adanya tiga ya silakan. Wa ilaihi ala syara al-musannifu bi qaulih, maka berdasarkan hal ini musannif, ini yang diisyaratkan oleh musannif dengan perkataannya la yuqallidu ila asabi wa ubabi. Tidak ada yang taklid kecuali orang yang fanatik atau yang gobi, yang bodoh. Ya. Nah, ya, tidak ada yang taklid yang asobi atau yang gobi-gobi sih. Ya, mungkin tidak ada yang taklid yang bukan mustahid. Gitu, ya. Nah, kalau dijawab ya tidak ada yang mustaklid ya kecuali ya, yang mustahid. Bagi selain mustahid ya taklid dia. Taib. Kemudian lihat di matan. Wal imanu huwal imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yawmil akhir wal qadar khairi wa syarri wa huluwihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Dan yang namanya iman, kata beliau, ya, iman itu adalah beriman. Nah, ini disebutkan ya rukun iman yang enam. Iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir yang baik atau yang buruk, yang manis atau yang pahitnya, minallah, yang takdir itu adalah dari Allah. Ya, jadi definisi iman sebagaimana kita berlalu sebagai ini juga apa namanya? Untuk meluruskan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far yang beliau mengeluarkan amal dari iman karena mengikuti madzhab Murji'atul Fuqaha. Ya, bahwasanya iman adalah qaulun wa amalun. Wa qaulun wa amalun wa i'tiqadun, atau sama aja. Yazid wa yankus, yazid bi ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Barakallahu fikum. Nah, yang beliau sebutkan di sini adalah bagian dari hadis Jibril. Dan iman juga memiliki banyak cabang sebagaimana disebutkan dalam hadis al-iman bidawan wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70-an cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, adanaha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u minal iman, yang paling tingginya ialah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan ada gangguan dari jalanan dan malu adalah bagian dari iman. Taib, barakallahu fik. Nah, kita baca syarahnya berikutnya. Ya, tafadhal dibaca sini. Ah, Faris, baca Faris. biyadaika. Waminhu ta'lamu kadiba min man nasaba ilayya anna lisyarri khaliqan ghairallahi ta'ala fi maqalin nushira fi maqalin nushira ma'al asafi fi majallatil hadarati. Nah, kalau ada bagian akhir si Albani difitnah ya. Baik. Kemudian kata Syekh Albani, i'lam annahu la yunafi hada, bahwasanya bait ini yang di atas, matan di atas tidaklah bertentangan dengan qaulahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a istiftah. Dalam doa istiftah, wal khairu kulluhu biyadaik. Kebaikan semuanya berasal dari Engkau ya Allah. Wasyarru laisa ilaik. Dan kejelekan tidak dinisbatkan kepada Engkau. Sementara di hadis kita disuruh apa? Atau di matan atau di hadis yang lain dari Jibril kita diperintahkan untuk apa? Beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Di atas bahkan ditambahkan oleh Abu Ja'far, yang manis atau yang pahit. Sementara keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ini kan hadis nih, wasyarru laisa ilaika. Ini maksudnya wasyarru laisa ilaika, jangan diartikan dan keburukan bukan dari Engkau, bukan begitu, namun tidak dinisbatkan kepada Engkau. Ya, maka perkataan seorang penceramah di akhir ceramahnya dia mengatakan yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri. Berarti si penceramah ini qadari, pengingkar takdir? Tidak. Si penceramah ini meyakini segala macam keburukan yang terlontar dari ucapan dia, dari kealpaan, kekhilafan, kesalahan dan seterusnya itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Namun ini kan buruk, ya enggak? Nah, buruk tidak boleh dinisbatkan kepada Allah berdasarkan hadis ini. Wasyarru ya laisa ilaika, keburukan tidak disandarkan kepada Engkau, tidak dinisbatkan kepada Engkau. Bukan diartikan tidak berasal dari Engkau. Paham enggak sini? Ya. Jadi keburukan enggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kapan boleh? Ya, pertama ketika sudah bertobat, dan yang kedua dikatakan itulah takdir kauniyah, qadariyah. Ya, semisal kita dahulu, naudzubillah, misalkan ada orang dahulu ya punya masa lalu kelam. Ya semuanya apa banyak begitu. Ya. Kan lahir-lahir enggak langsung jadi salapi gitu. Fitrah memang ya. Habis itu ya, goncang karena situasi, kondisi, godaan dan seterusnya, akhirnya ada yang belok ke kiri, nyangsang di sana, kecemplung di situ, ya kecebur di sana, ada yang masa lalunya begini begitu, kemudian ditobat. Setelah tobat kata temannya, ah kamu dulu begini begitu, ya, kita katakan, iya ini takdir dari Allah. Loh, kok boleh? Iya, Nabi Musa demikian. Ketika diargumentasi apa namanya didebat oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, ya Adam, anta abul basar akhrajtana minal jannah, wahai Adam, kamu ini ya, bapak kami ini manusia, kamu yang mengeluarkan kami dari surga gara-gara kamu ini. Apa kata Adam? Wahai Musa, anta kamu kalimullah, kau kan tahu ini sudah tercatat. Nah, dan Musa pun diam. Kenapa boleh demikian? Karena ini sudah tobat. Kalau belum tobat enggak boleh. Paham enggak? Kalau belum tobat enggak boleh disebutkan. Taibar kalau fik. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Annal makna, karena maknanya makna hadis tadi wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik fa innaka la takhluqu syarran mahdhan, karena Engkau ya Allah tidaklah menciptakan keburukan mahdhan. Ya. Engkau tidaklah menciptakan keburukan saja. Bal kullu ma takhluquhu fihi hikmah. Bahkan setiap yang engkau ciptakan ya Allah terdapat hikmah di dalamnya. Huwa bi'tibariha khairun, maka berdasarkan hikmah, tinjauan hikmah ini, itu berarti kebaikan. Ya, berarti apa? Kebaikan. Kebaikan. Jadi Allah menciptakan kekafiran, tapi ada hikmahnya. Berarti kebaikan enggak? Kebaikan. Ya, kebaikan. Apa hikmahnya? Ya untuk menguji, nah itu kebaikan. Tapi barakallahu fik. Walakin qad yakunu fihi syarrun li ba'dinn nas, fa hadha asy-syarru juz'i idafi. Ya barakallahu fik. Namun jika jika berdasarkan atau dipandang oleh kebanyakan orang itu sebagai sebuah keburukan. Ya, jadi keburukan di sini adalah sesuatu yang jelek, yang juz'i, ya, yang idofi, ya, yang apa namanya relatif, ya, yang hanya bagian aja, yang disandarkan kepada manusia saja. Ya, wa amma syarru kulli. Adapun keburukan yang secara keseluruhan, au syarru mutlak atau keburukan mutlak, farabu subhanahu wa taala munazzahun anhu. Maka Allah subhanahu wa taala mesti disucikan dari hal tersebut. Afadahu fi syarah. Nah, ini dijelaskan oleh Ibn Abi Al-Is di syarah beliau, syarah Aqidah At-Tahawiyah. Waraji' tafsilan. Nah, silakan merujuk ke situ secara at-tafsilan. Perinciannya insyita jika Anda kehendaki, fi syifa'il ila alil, di kitab Syifa'ul Adil Ibn Al-Qayyim, karangan Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa minhu ta'lamu kadiba man nasaba ilayya, dan dari sinilah Anda mengetahui, kata Syekh Al-Albani, kedustaan yang dinisbatkan kepada saya, anna li syarri khaliqan ghairallah. Ya, bahwasanya Syekh Al-Albani dituduh. Syekh Al-Albani menyatakan bahwasanya, ya, keburukan itu memiliki pencipta yang lain selain Allah. Wa fi maqalin, dan berbagai ya ucapan-ucapan yang musyirah yang tersebar, Ma'al Asif sangat disayangkan di majalah Al-Hadarah. Saya barakallahu fikum. Syekh Al-Albani enggak berpendapat dengan demikian. Itu pendapat Qadariyah berarti. Ya, ada yang menuduh beliau demikian. Nah. Jadi paham sini ya? Ya. Jadi ketika antum baca hadis Jibril, ya, dan juga di bait ini yang ketika dikatakan tentang takdir, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Sementara dalam hadis wal khairu biyadika wa syarru laisa ilaika. Wa syarru laisa ilaika. Kebaikan itu di kedua tangan kau ya Allah. Wa syarru laisa ilaika. Apa yang antum terjemahkan? Ya. Kalaupun antum menerjemahkan dan keburukan bukan berasal dari engkau, ini boleh aja dari sisi penisbatan. Cuman lebih aman menerjemahkannya wa syarru laisa ilaika, keburukan tidak dinisbatkan pada engkau. Ya, paham gak sini? Taib. Tidak dinisbatkan. Dalam artian Allah yang menciptakan keburukan di lahul mahfud. Namun dalam penyandaran keburukan tersebut tidak disandarkan kepada Allah. Ya, tidak disandarkan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ketika Allah menciptakan keburukan, Allah berikan hikmah yang tinggi di dalamnya. Dan hikmah itu adalah kebaikan juga berarti. Berarti ini makna hadis ini. Wal khairu kulluhu biyadaika was syarru laysa ilaika. Ya, ngerti enggak sini? Ya, baca perdebatan tentang Adam dan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa ketika Adam mendebat Musa dengan takdir. Padahal Adam ngungkit-ngungkit masa lalu Musa. Akhrajtana minal jannah, wahai Adam kau mengeluarkan kami dari surga. Ya, Nabi Musa mengungkit-ngungkit, kata Adam, Musa kau kalimullah, ini kan sudah dicatat, selesai. Ya. Jadi kalau kata para ulama di antara Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di syarah At-Tadmuriyah dan yang lainnya, boleh seorang menisbatkan kepada takdir dari keburukan kalau dia bertobat dengan dalil kisah perdebatan Adam tadi. Ya. Tapi kalau enggak, jabriyah dia. Korupsi, tobat enggak apa enggak. Wah, ini takdir. Wah, enak banget. Korupsi takdir. Tapi kalau masa lalunya diungkit, nah kamu sekarang aja tobat dulu kamu, berandalan itu qadarullah, takdir. Ya, takdir itu boleh. Tayyibarakallahu fik. Kemudian qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih wa la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bih. Ah, ini berikutnya. Ya. Dan kami mengimaninya itu semua. Kita mengimani semua rukun-rukun iman tadi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita tidak membedakan seorang pun dari rasulnya. Artinya kita mengimani semua Musa, Isa, Muhammad SAW. Beda dengan Yahudi yang mereka hanya mengimani nabi-nabi mereka saja. Beda dengan Nasrani yang mereka mengimani nabi-nabi mereka saja. Sementara mereka mendustakan Rasulullah SAW. Kita mengimani semua. Namun dalam masalah ittiba, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti Nabi Musa sekalipun, kata Rasulullah SAW, ya, ya Umar, Nabi Musa kepada Umar, "Law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Wahai Umar, seandainya siapa Musa masih hidup hari ini, dia enggak memiliki kelapangan kecuali dia mesti mengikuti aku. Dalam masalah ittiba, kecintaan prioritas kita berikan pada Rasulullah. Ittiba kita, cinta kita, ya, peneladanan kita kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidhi wa nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku sebagai sosok yang paling dia cintai, melebihi cinta dia kepada kedua orang tuanya sekalipun atau kepada seluruh manusia yang lainnya. Ya, kita cintai Nabi Adam, namun prioritas kecintaan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak di sini, di matanya ini? Ngerti enggak? Ya. Baik. Wa nusaddiquhum kullahum, kita membenarkan mereka semua ala ma ja'u bih, ya, dari apa yang mereka bawa berupa kerasulan. Ya. Terus, tafadhol dibaca sini, ya. Nah, siapa? Ihsan, baca Ihsan. Ada lagi, afwan. Matan lagi masih ada. Wa ahlul kaba'iri min ummati Muhammad SAW finnari la yukhalladun, dan para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW, mereka, ya, masuk neraka. Ini apabila Allah vonis masuk neraka, karena yang namanya ahlul kabair di akhirat tahta masyiatillah, ya, yaitu di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, maka Allah masukkan mereka ke neraka. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni mereka. Nah, namun jika mereka masuk neraka, mereka tidak dikekalkan. Wa idza matu wa hum muwahhiduna wa illam yakunu sa'taibina ba'da an laqa Allah 'aribina mu'minun wa hum fi masyiati hukmihi in syaa'a ghafara lahum wa 'afa 'anhum bi fadlihi kama dzakara 'azza wa jalla fi kitabi wa yukhbiru ma duna dzalika liman yasha'. Ya. Ini apabila mereka mati dalam keadaan mereka bertauhid, ahlul kabair, dalam keadaan mereka bertauhid dan belum bertobat dari dosa mereka, ya, dari dosa mereka. Wa in lam yakunu taibin, dan jika mereka belum bertobat, ba'da an laqallaha 'arifina mu'minin, ya, setelah nanti mereka berjumpa dengan Allah sebagai orang-orang yang beriman, wa hum fi masyiatihi wa hukmihi, maka mereka berada di bawah kehendak Allah dan, ya, dan ketentuan hukum Allah. Insya'a, jika Allah kehendaki, ghafarallahum, Allah ampuni mereka. Wa'af'anhum bifadlih, dan Allah maafkan mereka dengan karunia-Nya. Kama dzakara azza wa jalla fi kitabih, sebagaimana Allah sebutkan di kitabnya, in wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Dan Allah berdapat mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, Ihsan, baca Ihsan. Sahibul jannataini al-madhkuratu di surat al-kahfi. Fatanabbaha fil amr fatanabbah. Kemudian kata Syekh, yaitu syirikat wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah dapat mengampuni, dapat mengampuni itu semua, yaitu kesyirikan, yaitu kekufuran. Fala farqa bainahuma, tidak ada perbedaan di antara keduanya, antara kesyirikan dan kekufuran, syar'an, secara apa namanya, syariat. Fa kullu kufrin syirkun wa kullu syirkin kufrun, setiap kesyirikan adalah kekafiran, dan setiap setiap kekufuran adalah kesyirikan, dan setiap kesyirikan adalah kekufuran. Paham kan di sini? Barakallahu fik. Makanya Syekh bin Baz di Nawakidul Islam atau di syarahnya Nawakidul Islam itu Subul Salam menyebutkan orang yang meninggalkan salat dalam madzhab Hanbali, dan ini madzhab beliau dan banyak masyayikh kita, adalah kafir dan dianggap syirik. Padahal enggak pernah minta kepada selain Allah, enggak pernah istighosah pada Nyi Roro Kidul, enggak pernah minta-minta, enggak pernah nyembelih untuk setan, untuk jin, enggak pernah, dianggap syirik. Nah, kama yadullu alaihi muhawaratul mu'minin mu'minil kafir, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh dialog antara seorang mukmin dengan orang kafir, yang mukmin ini sahibul jannatai, sang pemilik dua kebun, al-madhkuratu fi suratil kahfi, yang disebutkan di surah Al-Kahfi. Fatanabbah lihada, maka perhatikanlah mengenai hal ini. Fa innahu bihi yazulu anka katsirun minal iskalati, maka dengan hal ini kalau Anda perhatikan, Anda pahami, akan hilang dari Anda banyak sekali kemuskilan, ya, kerancuan terkait hal ini. Walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jam berapa udah? Kemudian sedikit lagi. Ya, berkata Syekh, wa insya'a adabahum fin nar bi adli, thumma yukhrijuhum minhuma minha bi rahmatih wa syafa'ati syafi'in min ahli ta'atih. Kemudian jika Allah kehendaki, Allah adab mereka. Ini masih di tahta masyiatillah, bagi kalangan pelaku dosa besar yang mereka belum bertobat mati, namun tidak pernah berbuat kesyirikan. Jika Allah kehendaki, Allah azab mereka di neraka dengan keadilannya, kemudian Allah akan mengeluarkan mereka dari neraka dengan rahmatnya dan dengan syafaat para pemberi syafaat dari kalangan ahli ta'ah, dari orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Terkadang dikeluarkan dari neraka apakah dengan syafaat atau tanpa syafaat? Ya, tanpa syafaat. Kemudian kata Syekh, "Summa yab'atsuhum ila al-jannati," kemudian Allah akan mengirim mereka ke surga-Nya. Allah akan mengirim mereka ke surga-Nya. Nah, wa dzalika bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatih. Ya. Yang demikian itu karena Allah mencintai orang-orang yang bermakrifat, orang-orang yang mengenal Allah, yaitu orang-orang beriman kepada Allah, sehingga mereka mentauhidkan Allah, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Walam yaj'alhum fid daraini ka ahli nakiratih. Ya. Dan tidak menjadikan mereka di dunia dan di akhirat sama seperti orang-orang yang nakiratih, yang ingkar kepada Allah. Ya. Alladzina ja'u min hidayatihi. Itu orang-orang yang khabu, afwan, bukan jauh. Itu orang-orang yang khabu, yang mereka itu gagal, merugi, ya, dari hidayah Allah, dari mendapatkan hidayah Allah. Walam yanalu min wilayatih, dan mereka, kalau kecintaan walayah, kalau di buku kita apa ini, bukan wilayah, ya, walayah. Walam yanalu min wala, ya, walayatihi, dan mereka tidak mendapatkan kecintaan Allah. Kalau wilayah, kekuasaan. Allahumma ya wali al-Islam wa ahlihi, sabbitna 'ala al-Islam hatta nalqaka bihi. Ya. Ya Allah, ya wali al-Islam, Wahai Allah, pembela Islam dan orang-orang yang memeluk Islam, ahlihi. Sabitna, kokohkanlah kami, teguhkanlah kami adil Islam, di atas Islam. Hatta nalqaka bihi, sehingga kami berjumpa dengan kau di atas dengan keislaman. Masya Allah. Terus dibaca salahnya di sini. Ya. Siapa? Si Niko. Waroda mukhrajun kama kuntu zakartu fi takhrij isyari lakin wa qoma hunaka wa huwa khata'un matba'i. Ya, ini yang terakhir di komentar Al-Syekh, ini adalah doa yang warada marfu'an. Yang ini yang terdapat di berbagai buku-buku hadis yang diriwayatkan secara marfu', ini dikeluarkan di kitab As-Sahihah, bukunya Syalbani, As-Silsilah As-Sahihah. Kama kuntu dzakartu, sebagaimana yang telah saya sebutkan, ya. Di takhrij syarah akidah tahawiyah, lakin waqa'u hunaka, namun di sana terdapat kekeliruannya di nomor hadis 1833, wa huwa khata'u matba'i. Ya, dan ini adalah kekeliruan dari pihak percetakan. Ya, faqtada at-tashihah, maka ini membetulkan tashih. Namun Syekh tidak menjelaskannya. Insya'a ad-dabah, ya. Jika Allah kehendaki, Allah ya, adab. Ini Syekh enggak menjelaskan di sini. Padahal ini penting. Ya, ini tahta masyiat kilanya akidah hadis sunnah yang berbeda dengan akidah khawarij, mu'tazilah dan murji'ah. Nah, jika Allah kehendaki, Allah adab mereka fi adlihi, dengan keadilan Allah. Ya, dengan keadilan Allah. Ya, di akhirat, ya, status akhirat orang ahlul kabair, mereka tetap mukmin, namun tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah adab. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Nah, kalaupun Allah adab mereka ini, ya, dengan keadilan Allah, ya, dengan keadilan Allah. Karena, ya, ini semua hak Allah, ya, hak Allah yang enggak bisa diganggu gugat. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah memaafkan. Tapi kalau enggak berkehendak, Allah adab dengan keadilannya. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka. Akan tetapi Allah mengadab mereka karena amal perbuatan yang memang mengharuskan bagi mereka untuk diadab. Ya. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat maksiat. Ya. Maka orang yang berdosa dengan yang tidak berdosa, yang maksiat dengan yang taat, yang syirik, yang mubtadi dengan yang sunni, itu beda. Afala ja'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun, kata Allah. Apakah patut bagi kami menjadikan orang-orang yang Islam itu sama dengan orang-orang yang mujrimin, yang berdosa, kafirin? Bagaimana kalian mengambil keputusan, kok bisa sama? Amna ja'alul ladina amanu wa aminu salihati kal mufsidina fil ard? Amna ja'alul muttaqina kal fujjar? Apakah layak kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Layak enggak kayak gitu? Ya. Atau kami menganggap orang-orang yang bertakwa itu sama dengan orang-orang yang durjana? Layak enggak? Enggak layak. Ini keadilan bagi Allah. Am hasiballadzina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yakumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh sama, ya, ya, di kehidupan dan kematian mereka enggak sama. Nah, ini yang pertama yang tidak dikomentari oleh Syekh Al-Albani. Kemudian mana lagi? Summa yukhrijuhum minha bi rahmatihi, kemudian Allah keluarkan mereka dari dengan rahmat-Nya. Nah, ya dalam hadis sahih disebutkan yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah kana fi qalbihi minal khair ma yazinu syairah ma yazinu syairatan thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi minal khair ma yazinu burrah ya thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah kana fi qalbihi minal khair zurrah. Kata Nabi SAW, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang di dalam hatinya hanya terdapat kebaikan sebesar biji gandum, ya, sebesar biji beras gandum, atau hanya sebesar biji sawi. Ya. Nah, sumaya ba'asohum ila jannati, kemudian ya, Allah giring mereka, kirim mereka ke surganya, ya, ke surganya, masya Allah. Jadi dalam hadis disebutkan idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlul nari an-nar, apabila penduduk surga, penduduk neraka sudah masuk ke tempatnya masing-masing. Ya, yaqulullah man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman fa akhrijuhu. Maka Allah berfirman, ya, barang siapa yang di dalam hatinya ada terdapat iman walaupun sebesar biji sawi, keluarkan dia. Keluarkan, mereka pun keluar. Mereka pun keluar, ya, keluar nanti. Udah jadi arang itu, udah jadi mereka jadi arang, terbakar. Ya. Nah, kemudian mereka ini fayulqawna fi nahril hayati, mereka dia akan diceburkan di sungai kehidupan. Ya. Fayanbutuna kama tanbutul hibbah fi hamidis sayyil, maka mereka pun akan tumbuh akhirnya. Sebagaimana tumbuhnya biji benih di lumpur aliran sungai. Taib. Mana lagi tadi yang belum dibahas? Ya. Wadzalika bi annallahu wattawalla ahlal ma'rifati. Yang demikian karena Allah mencintai orang-orang yang ma'rifah, yaitu yang beriman kepadanya. Ya. Beriman kepadanya, walam yaj'alhum fid darain ahli nakir. Dan Allah tidak menjadikan mereka di dunia dan di akhirat sama. Ya, alladzina khabu, dan sama dengan orang yang ingkar, yaitu orang-orang yang gagal mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Ini enggak perlu diterjemahkannya atau enggak perlu dibahas. Cukup nanti insyaallah kita lanjut ke matan ke-69 di halaman 74. Wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblati alaman mata minhum. Ini insyaallah besok. Ya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.